Mas Robi yang punya pedes lohor. Mas Robi yang punya pedes lohor, kita kesana berdewe pasti. Mas Gajuri, demi Tuhan pula cinta mati karo bang jajak kamis duwe rapi. Sawah Terima kasih.